Surat pamulana ngarijai Petrus, Saungu Petrus pasal Saungu. Surat e ngarijai kui Petrus, Suro Yesus Kristus, kakomi toni pelisina jadi todean wala tala, tone to nomba sovo taun tanina, no simpota tare riumba umbari provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Bobitinia. Komi ni pelisi umata ala tala, nantuki nia nambotong gari lamba pamulana. Padeng gari pekerjaan osanagasan wala tala, komi ni pajadi todiana, sampe komi na tunduri jai Yesus Kristus, boni pakagasan gari lei namboto. Perapi tobe belo ala tala, bukatu buah mabelo, mantambai kadeana rijai komi. Ratoya ta ala tala, umanu puete Yesus Kristus. Ngari kabete nu asi matana, ia nomba vaika kita, katubua tona bou, ante nomba katubu bali Yesus Kristus, ngari kamatena. Jadi vei-vei naria mo panjaru makata tona roso. Kita nanjaru maka membarata rasi-rasi, toni pakasadia ala tala, kapura-pura anana, etumo, rasi-rasi toni boli nari suruga ka kita. Rasi-rasi etu, da ana malama ropu, da ana malama gero, da ana malama bali. Sampe subuh, komi masih pato mantarima rasi-rasi itu, sabana komi numpara saya ala tala. Pade komi bate nani jagaina ante kuasana, ala komi mamala mantarima kabelona, tona sadia rabaika komi rikau punu dunia. Sabana itu, komi kana madamba-damba, nau pa vei-vei komi numbarasai ka susa sampalai, ante na velam pengele-ngele pesoba. Patuju nu pesoba-pesoba itu, ala momba uji pemparasaya komi, ala manggita, kalio ngunu pemparasaya komi itu. Bulava ni uji ante apu, ala manggita, ane Maria galona baradaa. Tapi pemparasayamu, neliunggadea oli nanggari bulava. Jadi, ane bulava tona mala maropu ni uji ante apu, ne liu-liu papun para saya komi. Etu kanara uji vou, ante pesoba-pesoba, ala manoto kaliongunu pun para saya komi ka ipu Yesus. Ane maliongu pun para saya komi, komi kanara toya bora bila, bora pakalanga tempo Yesus Kristus, marata balir dunia. Naupa komi da ananggita iang gaulu, komi nampoto veia. Pade naupa komi da ananggita ia vei-vei, komi bate na numpara saya ia. Etu sampe na dambampu umurara komi, ante kadamba nurara tone liu-liuna, to da ana mala rasuvadaka. Na dambampu umurara komi, sabana nitarima komi mo, aselenggari pumpara saya mu, etu mo, komi nipakasalamang gari pesuku, sampe rika saya-saena. Nabi-nabi ala talang gaulu, nomba boto kabelo na toni tarima komi etu. Ira nomba boto, eva tove belo toni rasai komi vei-vei. Ante pekeniaka no sanagasa Kristus rerantai ira, ala tala nompo panjani ka ira, eva kasusa boka pari, toma vela Kristus, pade kuasa boka langa ka tubu, tora rata na maliu kasusa boka pari etu. Tapi da apa ninjani nabi-nabi, ivenu kadupa nu tesa-tesa toni boto ira. Etu sampe ira numparesan paka belo-belo. Ala mangginjani, tempo nuapa, bo ivenu kadupa na pura-pura nuapa toni boto ira etu. Pade ala tala numpaka noto ka ira, nuapa-nuapa toni boto ira, da anu singa vela ante ira mboto, tapi etu nu singa vela ante komi. Vei-vei, kajadia-kajadia toni boto ira etu, ni patolele ka komi, ngari tau-tau tonanggeni kareba belo ka komi, ante petulungi no sanagasan wala tala, toni popanaung gari suruga. Kakonona, malaika-malaika ipue mboto, nadota mangginjani kareba toni patolele ka komi etu. Sampe subuh, naria mami mo panjaru makata, tona tantuna. Sabana etu, komi kana mainga, pade maro manjaru maka rasi-rasi, tora vaika komi, tempo Yesus Kristus marata baliri dunia. Komi kana matubu, eva ana-ana nuala tala tona tunduri jaina. Ne emana mantuki dota raramu tona jaa, toni tuki mu tempo komi dana tubu riara karumauna. Tapi komi kana matubu, ante pokaingu to magasa pura, sabana ala tala tonom pokio komi, majadi tondeana buuna gasa. Nyuliku ibetu, sabana naria tesa nu ala tala, riara buku na gasa tonanguli. Komi kana muingu magasa, sabana aku na gasa. Sampai subuh, komi nanggasa ngai, pue ala tala umamu, tempo komi no sambaya. Pada ia moto membatangara pura-pura tahu, nantuki povia iramboto, ante daa manggita lenje. Jadi, itu mo sabana, komi kana matuvu ante mekou rijaina. Tempo komi dane tori dunia ei, eva torata. Pekou mo rijaina, sabana ninjani komi mbotomo, nuapato nipake ala tala, mangga basaka komi ngarika tuvu komi, todari agunana. Toni pasumuli to tua komi ngaulu. Toni pake ala tala, da asa ngele to na mala maroku, eva bulava atau salaka, tapi sa ngele to ne liunga suli olina, etumo, lei Kristus mboto. Ia nireke eva saunguana bimba na doli, toni sambale manjaliku komi. Da apa dunia nipajadi, ia nipakatantu ala tala mami, majadi to pantolo silaka manusia. Pada ri tempo vei-vei, na mosu kau punu dunia, ia narata ri dunia ei, ala mamate manjaliku komi. Ngari ia mo, sampai komi nampara saya ala tala. Ia nipakatuvu ala tala baling gari kamatena, pada nivaina kakuasa, boka gaya nato nipoguma. Jadi, itu sampai komi nampara saya, bonanjaru maka ala tala. Sampai subuh, ante nantuki pepatuduki tona konon, katubu komi ni pakagasa, sampai komi na mala nompotobe, sampai subu moto pomparasa ipu Yesus, ante kamu minurara. Sabana itu, posipotobe mo samba abo samba, ante mpu umpu urara. Sabana komi ni pajadi ala tala, manusia na bou, pade katubu moto na bou itu, da anopu ngarijai manusia to mamate. Katubu munopu ungari jai ala tala, toda ama mate-matena. Komi nombarata katubuana bau itu, sabana komi nompara saya, tesan ala tala tona tubu, bona roo sampai rika saya-saya. Eba toni tulisi riara buku nagasa, ibei. Katubu pura-pura manusia, eba kaboko. Pade pura-pura kuasa boka gayana, eba sesenga boko. Kaboko itu nalele pada sesena na ronto, tapi tesanu ala tala naro sampai rika sae-saen. Tesanu ala tala, etumo kareba belo toni patolele kakomi.